Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya tentang bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, kepada al-amwat, al-mayyit, bahwa hal ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan, dikarenakan al-mayyit, orang yang sudah meninggal, itu tidak sanggup lagi untuk mendengar dan juga tidak sanggup lagi untuk memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, dahulu pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, mereka mendatangi Rasul dan meminta kepada Rasul supaya didoakan, sebagaimana yang dilakukan oleh Uqasah bin Mihsan, barakallahu fikum, yang mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaja'alani minhum, wahai Rasul, jadikanlah saya ini termasuk dari golongan orang-orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab, 70 ribu orang yang disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Mereka meminta doa kepada Nabi. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Namun ketika Rasul sudah meninggal, maka tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, bertawassul kepada Nabi, mendatangi kuburan Nabi, meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika binabiyina fataskiyana, wa inna natawassalu bi'ammi nabiyina faskina. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul dengan Nabi kami, maka engkau pun menurunkan hujan kepada kami, dan kami sekarang bertawassul dengan pamannya Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka mereka menjadikan paman Nabi sebagai pengganti dari Nabi SAW, yang mana ketika itu Nabi sudah meninggal. Ketika sudah tidak bisa lagi untuk bertawassul kepada Nabi, dikarenakan Nabi SAW sudah meninggal, mereka bertawassul kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Di antaranya adalah paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan memungkinkan bagi mereka untuk mendatangi kuburan Nabi. Kuburan Nabi dekat dan bersebelahan dengan masjid yang biasa mereka melaksanakan sholat pada masjid tersebut. Barakallahu fikum, sangat memungkinkan. Andai kata hal ini diperbolehkan, maka niscaya mereka pasti akan mendatangi kuburan Nabi SAW, karena tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang lebih memuliakan, yang lebih mengerti tentang kedudukan Nabi SAW daripada para sahabat Nabi SAW, ridwanullah alaihim ajma'in. Namun mereka sadar dan paham yang ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh Nabi mereka, maka mereka pun meninggalkan perbuatan tersebut. sehingga mereka meninggalkan hal demikian, menunjukkan bahwa tawassul kepada orang yang sudah meninggal itu tidak diperbolehkan. Pada kajian sebelumnya pernah kita sampaikan sebuah ayat yang sering dijadikan sebagai alasan atau dalil oleh haula, mereka-mereka yang bermudah-mudahan atau membolehkan tawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada orang-orang soleh. 6. Yaitu ayat dalam salah satu ayat dalam surat An-Nisa. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau seandainya andai mereka ketika mereka menzalimi diri mereka dengan melakukan dosa, andai mereka mendatangi wahai Muhammad dan mereka pun meminta ampun kepada Allah, dan engkau pun memintakan ampun untuk mereka, dan Rasul memintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, maka niscaya mereka akan mendapati Allah adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan, di sini ada anjuran kata mereka untuk mendatangi Nabi. Ketika seseorang merasa dirinya bersalah, merasa dirinya banyak melakukan dosa, di sini dianjurkan untuk mendatangi Nabi, yaitu mendatangi kuburan Nabi. Barakallahu fikum. Dan tidak mengapa, dan bahkan kata mereka kalau seandainya dia mengadu di sisi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Lawajadullaha tawwabar rahima, kata mereka. Allah akan mengampuni dosanya. Nah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita selalu di bawah bimbingan para ulama, yang mana mereka menjelaskan bahwa ayat ini maksudnya adalah bagi orang yang merasa dirinya melakukan salah, dosa, dianjurkan untuk mendatangi Nabi, i'tiraf di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakui dosa-dosanya di sisi Nabi dan meminta ampun kepada Allah, dan Rasul tersebut akan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Itu kalau seandainya Rasul masih hidup. Rasul masih hidup. Barakallahu fikum. Akan tetapi sekarang Rasul sudah meninggal. Dan tidak pernah hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Mereka mengatakan ini kepada Rasul, dan kuburan-kuburan wali yang lainnya dikiaskan dengan kuburan Rasul, kata mereka, waliyadzubillah. Hadza dhalalun mubin, sungguh merupakan kesesatan yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Di antara mereka juga ada yang berdalilkan dengan solawat. Orang kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Ya innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkan salawat dan salam untuk Nabi dalam surat Al-Ahzab. Dan bahkan Nabi mengatakan, barakallahu fikum, man shalla 'alayya sallallahu 'alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan berselawat untuknya sebanyak 10 kali. Aktsiru 'alayya minas salati yaumal jumu'ah fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Perbanyaklah untuk mengucapkan selawat untukku pada hari Jumat, dikarenakan selawat kalian itu akan sampai kepada saya, kata Nabi. Naam. Kila ya Rasulullah. Wahai Rasul. Barakallahu fikum. Jadi kata mereka, contohnya saja ini salawat. Kita mengucapkan salawat. Salawat itu sampai kepada Nabi. Naam. Berarti kalau seandainya kita memohon doa, berdoa kepada Nabi, meminta tawassul dengan Nabi SAW, maka niscaya juga akan sampai hajat kita, kebutuhan kita kepada Nabi, yang mana Nabi SAW akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentang masalah ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya, karena selawat kalian itu sampai kepadaku. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kaifa waqad aranta aw balaita?" Wahai Rasul, bagaimana mungkin sampai kepadamu salawat kami sementara engkau sudah jasadmu sudah hancur? Kata mereka, qala innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajzadal anbiya fa hadha hukmun khasun bis salati 'alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Naam. Barakallahu fikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi, terhadap bumi, untuk memakan jasad-jasad para nabi. Dan barakallahu fikum, pada zaman Umar bin Khattab pernah ditemukan jasad seorang nabi. Naam, yang disebut barakallahu fikum ketika itu, dan yang mana jasad nabi tersebut, jasad nabi tersebut sering mereka keluarkan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawassul dengan jasad nabi tersebut sampai pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Umar membuka daerah tersebut, menguasai daerah tersebut, dan mendapatkan jasad nabi tersebut. Dan Umar memerintahkan untuk menggali kuburan sebanyak 11 kuburan, yang mana diantaranya ada yang kuburan di dalam sungai, dan disimpanlah jenazah tersebut di salah satu kuburan yang digali tersebut untuk menghilangkan jejak, supaya tidak ada lagi yang menemukan jasad tersebut. Karena kalau seandainya ada yang menemukannya, dikhawatirkan mereka-mereka memanfaatkan jasad nabi tersebut untuk kemungkaran dan bahkan kesyirikan, melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Wallahu a'lam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh bin Baz, fa hadza hukmun khasun bis salati alaihi. Ini adalah hukum khusus. Hukum khusus bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil haditsil akhir sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam hadits yang lain Nabi mengatakan, innalillahi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummati as-salam, fa hadha syai'un khasun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa annahu yablughu dzalik. Dia, di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berjalan terus, yang menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Maka yang sepertinya adalah khusus untuk Rasul SAW, dan bahwasanya hal tersebut, salawat dan salam, disampaikan kepada beliau. Wa amma an ya'tiya man zalama nafsahu liyatuba indal qabri wa yastaghfiru indal qabri fahada la asla lahu. Adapun orang yang mendatangi kuburan Nabi, adapun mereka-mereka yang telah menzalimi dirinya dan hendak bertobat di sisi kuburan Nabi dan meminta ampun di sisi kuburan tersebut, fahada la asla lahu, yang seperti ini tidak ada asalnya dari syariat ini. Bal huwa munkarun wa la yajuzu wa huwa wasilatun lisyirki, yang seperti ini tidak dibenarkan dan bahkan merupakan perbuatan yang mungkar dan merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Mithlu an ya'tiya fayas'aluhu syafa'ah, aw syifa al-marid aw an-nasr 'alal a'da'i aw nahwi dzalik. Seperti dia datang dan meminta syafaat pada kuburan Nabi, atau supaya disembuhkan dari penyakit, atau untuk mendapatkan pertolongan dari musuh, dan permohonan-permohonan yang lainnya, fahadza la yajuz. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Li'anna hadza laisa min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi wala min khasa'isi ghairihi. Dikarenakan hal ini bukan termasuk kekhususan dari Nabi setelah beliau meninggal, dan juga bukan kekhususan bagi selain beliau. Yang menjadi kekhususan yang bisa sampai kepada Nabi barakallahu fikum adalah salawat dan salam. Nah, kenapa kok bisa sampai? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat sayyahin yuballighuna ummatiyas salam, yang menyampaikan kepadaku, kata Nabi SAW, dari umatku salam dari mereka. Nah, barakallahu fikum. Terlebih kita menyaksikan bahwa mereka melakukan syaddur rihal, berlebih-lebihan di dalam melakukan perjalanan tur, melakukan tur keliling ke kuburan-kuburan wali, barakallahu fikum. Yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam syariat. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh untuk berlebih-lebihan di dalam melakukan perjalanan kecuali kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan juga tidak boleh syaddur rihal untuk ziarah kepada kuburan Nabi. Hanya saja ketika seseorang menziarahi Masjid Nabawi, disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Hanya itu saja disempatkan untuk menziarahi kuburan Nabi. Nah, mutaba'atan, sifatnya itu mutaba'ah, barakallahu fikum. Kebetulan dia menziarahi Masjid Nabawi SAW, bukan khusus untuk menziarahi kuburan Nabi, apalagi dengan tujuan untuk bertawassul, meminta syafaat dan berdoa di sisi kuburan Nabi SAW. Barakallahu fikum. Berikutnya halaman 174, poin yang kedua. Wa tawassulu bi jahin nabi au jahi ghairihi la yajuz. Tawassul dengan kedudukan Nabi atau kedudukan selain beliau tidak diperbolehkan. Wal hadithul ladhi fihi, dan hadith yang padanya terdapat, idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul dengan kedudukanku, dikarenakan kedudukanku, barakallahu fikum, kemuliaanku di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Hadithun makzubun laysa fi syai'in min kutubil muslimin allati yu'tamadu 'alaiha, adalah hadith yang dusta, hadith palsu yang didustakan atas nama Nabi SAW. Tidak ada hadith ini pada salah satu dari kitab-kitab kaum muslimin yang bisa dijadikan sandaran kepadanya. Wala zakarahu ahadun min ahlil ilmi bil hadith, dan juga tidak ada seorang pun dari kalangan ulama ahlul hadith yang menyebutkan hadith ini. 6. Wa madama la yasihhu fihi dalilun fahuwa la yajuz. Dan apa saja yang tidak sahih dalil pada permasalahan tersebut, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Apa saja, permasalahan apa saja yang mana pada permasalahan tersebut ada hadis yang tidak sahih, apalagi sampai hadis yang dusta, didustakan atas nama Nabi, tidak ada disebutkan di dalam kitab-kitab kaum muslimin yang bisa dijadikan sandaran. Sebagai diantaranya seperti kitab-kitab sunan, kutubus sahih, kitab as-sahihain dan al-mu'jam, kitab-kitab al-mu'jam dan al-masanid yang ditulis oleh kalangan para ulama ahlul hadith yang terkemuka yang bisa dijadikan sandaran. Tidak ada disebutkan hadith tersebut di dalam kitab-kitab tersebut, dan juga tidak ada seorang pun dari kalangan ulama ahlul hadith yang menyebutkan hadith tersebut. Maka apabila dalam satu permasalahan tidak ada hadith yang sahih, maka itu merupakan sesuatu yang tidak boleh. Li'annal ibadat la tathbut illa bidalilin sharih, dikarenakan ibadah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang sharih. Barakallahu fikum. Sering kita dengar al-aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal di dalam ibadah itu haram, tidak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkan, yang menyontohkan dan menganjurkan pada permasalahan tersebut. Terlebih ini adalah permasalahan akidah, terkait dengan akidah seorang muslim. Maka tidak sembarangan seseorang barakallahu fikum melakukan sebuah ritual atau sebuah ibadah yang terkait dengan akidahnya, karena berakibat sangat fatal, bisa menyebabkan kekufuran wal'iyadu billah. Yang ketiga, wa tawassul bidzawatil makhluqina la yajuz. Tawassul dengan zawatul makhluqina la yajuz, dengan zat-zat makhluk, maksudnya jasad-jasad makhluk, tidak dibenarkan. Li'annahu idza kanatil ba' lil qasam fa huwa iksamun bihi 'ala Allah taala. Ba' dalam bahasa Arab itu maknanya banyak, bisa untuk ta'addi, bisa untuk qasam. Ba' 6 ba di antara huruf jar, 6 di antara huruf jar, maknanya banyak, bisa untuk qasam, bisa untuk ta'addi. 6 barakallahu fikum, dan juga bisa untuk as-sababiyah, untuk dengan makna sebab. Li'annahu in kanatil ba' lil qasam fa huwa iksamun bihi 'ala Allah taala. Kalau seandainya ba yang dimaksud oleh al-mutakallim, oleh orang yang berdoa, untuk qasam, untuk sumpah, barakallahu fikum, fa huwa iksamun bihi 'ala Allah taala, maka ini merupakan sumpah dengan menyebut makhluk tersebut yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menegaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wa idza kana al-iksamu bil makhluq 'alal makhluqi la yajuz. Kalau seandainya saja bersumpah dengan makhluk untuk menegaskan kepada makhluk, itu tidak dibenarkan, bahkan ini merupakan perbuatan syirik. Wa huwa syirkun kama fil hadis, yang mana itu adalah syirik sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Fa kaifa bil iksami bil makhluqi 'alal khaliq jalla wa ala, lalu bagaimana dengan bersumpah dengan makhluk untuk menegaskan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu lebih berat lagi urusannya, bersumpah dengan makhluk kepada makhluk untuk menegaskan kepada makhluk, itu merupakan sebuah perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana seseorang bersumpah dengan makhluk untuk menegaskan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu urusannya lebih berat lagi, ikhwani fiddin. fahuwa min babin aula. Ini lebih lebih lagi untuk terlarang dan tidak dibenarkan. Wa in kanatil ba'lis sababiyah. Kalau seandainya ba huruf bi tadi, nah misalnya dia as'alullaha bi fulan misalnya. Barakallahu fikum, ini hanya sebatas contoh. Nah, apabila ba ini yang dia maksud, al-mutakallim memaksudkannya dengan makna as-sababiyah, sebagai sebab. Sebagai sebab. Fallahu subhanahu lam yaj'ali su'ala bil makhluk sababan lil ijabah. Walam yusyri' walam yasra'uhu li'ibadihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan permohonan, permintaan dengan perantara makhluk menjadi sebab untuk dikabulkan. Naam. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya tentangku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka jawablah bahwa Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Barakallahu fikum. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjawab permohonan dari orang yang memohon kepadanya. Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dan menganjurkan apabila ingin berdoa melalui perantara fulan dengan menyebutkan nama-nama fulan. Nah, tidak boleh. Nah, dia meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama fulan. Barakallahu fikum. Yang mana dengan menyebutkan nama fulan tersebut ada dua kemungkinan. Yang pertama maknanya dengan sumpah, kalau dia berdoa pakai bahasa Arab misalnya menggunakan ba. Nah, menggunakan huruf ba. Nah, jadi huruf ba itu maknanya bukan hanya untuk huruf jar saja, bisa untuk qasam, untuk sumpah billahi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau seandainya yang al-mutakallim menginginkan, meniatkan bahwa huruf ba ini dengan makna al-qasam, sumpah, barakallahu fikum, ini merupakan minimalnya syirkun aswar. Karena bersumpah dengan menyebut nama makhluk kepada makhluk saja itu adalah syirik, apalagi bersumpah dengan makhluk untuk ditegaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah dengan makhluk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, tentu lebih berat lagi urusannya. Barakallahu fikum. Atau makna yang kedua, bahwa ba tersebut maknanya adalah as-sababiyah, sebagai sebab. Maksudnya dia bertawassul dengan nama yang dia sebut, dan dia menginginkan dengan disebutnya nama tersebut, nama dari siapa saja, wali, seorang nabi, atau siapa saja, ketika dia memohon kepada Allah, dia menyebutkan nama tersebut. Dia ingin menjadikan dan meyakini bahwa dengan menyebutkan nama ini sebagai sebab, akan menjadi sebagai sebab doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan makhluk itu sebagai sebab untuk dikabulkannya sebuah permohonan, dan tidak pernah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, wa tawassul bihaqqil makhluqina la yajuzu li amrayn. Bertawassul dengan haknya seorang makhluk, dengan haknya seorang makhluk. Nah, la yajuz, tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Nah, bertawassul dengan haknya seorang makhluk. Seperti naam para syuhada, mereka memiliki hak untuk memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Dan dia memohon dengan hak para syuhada tersebut untuk mendapatkan syafaat. Barakallahu fikum. Dan juga Nabi SAW mendapatkan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala naam untuk memberikan syafaat pada hari kiamat li ahlil kabair min ummatihi, untuk para pelaku dosa besar yang tidak pernah melakukan kesyirikan dari kalangan umat beliau. Nah, dia meminta dengan haknya Nabi SAW untuk diberikan syafaat. Allah annallaha al-awwal, bahwa hal ini tidak dibenarkan dikarenakan dua hal. Yang pertama, annallaha subhanahu la yajibu alaihi haqqun li ahadin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diwajibkan kepada Allah hak seorang pun. Nah, tidak pernah dan tidak ada sebuah kewajiban bagi Allah untuk menunaikan hak seorang pun dari kalangan hamba-hambanya. Saya ulangi, bahwa Allah tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan hak seorang pun dari hamba-hambanya. Wa innama huwa alladhi yatafaddalu subhanahu 'alal makhluqi bidzalika. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dan keutamaan kepada makhluknya dengan barakallahu fikum hak-hak tersebut. Kama qala ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan merupakan hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Faqaulul muti' yastahiqul jazaa. Orang yang taat berhak untuk mendapatkan balasan pahala. Huwa istihqaqu fadlin wa in'amin. Keberhakan orang yang taat tersebut itu adalah keberhakan yang sifatnya adalah keutamaan yang Allah berikan kepadanya dan nikmat yang Allah berikan kepadanya, pemberian. Walaisa huwa istihqaqu muqabalatin, bukan sebagai timbal balik, bukan hak yang sifatnya itu timbal balik. Maksudnya kalau seandainya seorang itu taat, maka Allah Subhanahu wa taala harus untuk memberikan balasan. Bukan seperti ini maksudnya, ikhwani fiddin. Ini namanya balasan yang sifatnya itu timbal balik. Kama yastahiqul makhluq 'alal makhluq, sebagaimana yang seperti ini berlaku antara sesama makhluk. Yang seperti ini berlaku antara sesama makhluk. Ketika engkau dibantu, maka engkau juga harus membantu orang tersebut. Yang seperti ini berlaku. Beda dengan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan ketaatan, maka orang taat ini layak dan berhak untuk mendapatkan balasan pahala jannah. Akan tetapi sifatnya adalah ini merupakan keutamaan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keharusan untuk Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Bukan seperti itu, ikhwani fiddin. Ini yang pertama. Yang kedua, anna hadzal ladzi tafaddalallahu bihi ala 'abdihi huwa haqqun khasun bihi la ilaqata li ghairihi bihi. Fa idza tawassala bihi ghairu mustahiqqihi kana mutawassilan bi amrin ajnabi la ilaqata lahu bihi wa hadza la yujdihi syai'an. Bahwasanya hak yang Allah berikan kepada hambanya adalah hak yang khusus untuk dirinya. Keberhakan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu hanya khusus untuk dirinya, la ilaqata li ghairihi bihi, dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Itu haknya si fulan, bukan haknya Allah maksudnya di sini. Fa idza tawassala bihi ghairu mustahiqqihi kana mutawassilan bi amrin ajnabi. Apabila bertawassul dengan hak tersebut selain orang yang memiliki hak tersebut, maka orang ini yang bertawassul ini telah bertawassul dengan sesuatu yang bukan miliknya, dengan sesuatu yang sifatnya itu lain. Barakallahu fikum, yang tidak ada kaitan dengan dirinya. La ilaha qatalahu bi, yang tidak ada kaitannya dengan dirinya. Wa hadza la yujidihi syai'an, maka yang seperti ini tidak akan bisa memberikan sesuatu pun kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah hak fulan. Kenapa dia bertawassul dengan hak fulan? Nah, haknya fulan tersebut tidak bisa diberikan kepada Allan. Begitu pula sebaliknya, haknya Allan juga tidak bisa diberikan kepada fulan. Lalu kenapa kok dia bertawassul dengan sesuatu yang lain yang bukan haknya dia? Barakallahu fikum. Nah, wa ammal hadits alladhi fihi as'aluka bihaqqi sa'ilin fa huwa haditsun lam yatsbut. Adapun hadits yang padanya saya memohon kepadamu bihaqqi sa'ilin, dengan haknya orang-orang yang meminta. Maknanya saya memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta. Fa huwa haditsun lam yatsbut. Maka yang seperti ini merupakan hadits yang tidak dibenarkan. Nah, tidak dibenarkan. Hadits yang tidak sahih. Li'anna fi isnadihi Athiyah Al-Aufi, karena pada sanadnya ada Athiyah Al-Aufi wa huwa dha'ifun mujma'un ala dha'fi. Merupakan rawi yang dha'if yang disepakati atas kelemahannya, atas kedha'ifannya. Kama qala ba'dul muhadditsin, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian muhadditsin. Wa ma kana kadzalik fa innahu la yuhtajju bihi fi hadhil mas'alatil muhimmah min umuril aqidah. Maka apabila demikian, maka la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam permasalahan yang penting ini dari perkara akidah. Nah, tidak bisa dijadikan hujjah dalil dalam permasalahan penting ini, terlebih ini adalah permasalahan akidah. Tsumma innahu laisa fihi tawassulun bihaqqi syakhsin muayyanin. Kemudian di dalam hadis ini, taruhlah hadis itu hadis yang sahih misalnya. Barakallahu fikum. Yang mana pada hadis ini bukanlah bertawassul dengan hak satu orang tertentu, akan tetapi bertawassul dengan haknya orang banyak, as-sa'ilin, para orang-orang yang meminta secara umum. Wa haqqus sa'ilina al-ijabah kama wa'adahumullahu bidzalika, dan haknya orang-orang yang meminta itu dijawab atau dibalas, dikabulkan sebagaimana yang Allah janjikan. Ujibu da'watad da'i ibadaan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menjawab atau mengabulkan apabila ada orang yang memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif dan tidak dibenarkan, sehingga tidak boleh bagi seseorang memohon kepada Allah dengan lafaz seperti ini. Nah, dia memohon as'aluka bihaqqi al-musallin misalnya, as'aluka bihaqqi as-sa'ilin atau yang lainnya. Walaupun dengan lafaz jamak, tetap juga tidak dibenarkan karena hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah. Wa huwa haqqun aujabahu 'ala nafsihi lahum. Yang mana itu adalah hak yang Allah wajibkan atas dirinya untuk mereka. Lam yujibhu alaihi ahadun, yang mana tidak ada seorang pun yang mewajibkannya kepada Allah. Allah sendiri yang mewajibkan kepada dirinya, tidak ada seorang pun yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa tawassulun ilaihi biwa'dihi as-shadiq la bihaqqil makhluk. Dan itu merupakan tawassul kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan janji Allah yang benar, la bihaqqil makhluk, bukan dengan haknya seorang makhluk, akan tetapi dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang benar. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pada Ma'rakah Badar. Beliau mengatakan fa inna wa'dakal haq. Karena janji engkau itu adalah benar. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa dan dibenarkan dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan bertawasul dengan haknya seorang makhluk, bertawasul dengan hakin nabi, bertawasul dengan haki ar-rajil as-salih, bertawasul dengan hak al-wali fulan misalnya. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan dan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an wala min sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini درس kita malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.